بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari jilid yang kedua ini pada daras yang berikutnya ataupun daras terakhir dari jilid yang kedua Ad-Darsu Al-Hadi Wa-Salatuna Ad-Darsu Al-Hadi Wa-Salatuna Pelajaran yang ke-31 Al-Mudarisu Qala Aina Talibanil Jadidani Dimana dua murid yang baru itu Atau dimana dua pelajar atau dua mahasiswa yang baru itu At-talibanil jadidani ya, perhatikan susunan ini Qala Aliyun huma fil maktabati mereka berdua ada di maktabah mereka berdua ada di perpustakaan ya, di sini maktabah bermakna perpustakaan Zahaba liyakhudha al-kutub al-muqarrarata Zahaba liyakhudha al-kutub al-muqarrarata ya, Keduanya pergi ya, Zahaba, mereka berdua pergi Liyakhudha untuk mengambil Untuk mereka berdua mengambil Al-kutub al-muqarrarata Kitab-kitab yang ditentukan Atau yang ditetapkan Ya Kitab-kitab diktat ataupun buku pegangan untuk belajar. Qala al-mudarrisu Mata zahaba Kapan mereka berdua pergi Jadi ada alif, bomir alif Untuk tafniyah, untuk dua orang Zahaba mereka berdua pergi Aliyun qala Ali berkata Zahaba fil hissati tsaniyati ya, mereka berdua pergi pada jam pelajaran yang kedua ya, al hissati tsaniyah jam pelajaran yang kedua ya ustazu uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan ya, uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan wahai Pak Guru atau kalau di kuliah ya wahai Pak Dosen, wahai Ustaz, saya ingin membeli Mu'jaman Arabian, ya, sebuah kamus bahasa Arab. Ya, di sini sebagai maf'ul bih, ya, Mu'jaman maf'ul bih dari Ashtariya, an Ashtariya Mu'jaman Arabian, ya, mansub dengan fathah. Kemudian Arabian mengikutinya. Berikutnya, uridu an tadullani ala mu'jamin jayyidin. Saya ingin Anda menunjukkan pada saya. Ya, uridu an tadullani. Ya. Dalla yadullu. An tadulla. Anda menunjukkan. Ya. An tadullani, Anda menunjukkan pada saya ala mu'jamin jayyidin pada sebuah kamus yang bagus, kamus yang baik. Saya ingin Anda menunjukkan saya kamus yang baik, yang bagus. Alal mudarrisu ishtari al-mu'jam al-wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Ya, belilah mu'jam atau kamus al-wasita. Jadi al-wasita ini nama kamusnya. Ya, sebuah kamus bahasa Arab. Yang dijelaskan dengan bahasa Arab pula. Jadi Arab-Arab, ya, Al-Wasil ini masyhur ya. Ya, jadi ishtari al-mu'jam al-wasila, ishtari al-mu'jam al-wasila, belilah kamus al-wasil, fa innahu mu'jamun jayyidun, karena sungguh dia itu kamus yang baik, kamus yang bagus. Ini qala Ahmadu al-yawma yantahi al-juz'u tsani, al-yawma yantahi al-juz'u tsani, pada hari ini. Al-yawma, ya, zaraf, ya, mansub dengan fathah. Jadi menunjukkan waktunya, pada hari ini. Yantahil juz utani, ya, akan berakhir, akan selesai juz yang kedua, jilid yang kedua. Mata nabda'u al-juz as-salisa, mata nabda'u al-juz as-salisa, kapan kita akan memulai juz yang ketiga, jilid yang ketiga, ya, bada'a ya bada'u, ya, memulai. Kapan kita akan memulai juz atau jilid yang ketiga? Al-mudarrisu qala fil usbu'il qadimi insya'allahu, pada pekan depan insya'allah, ya, fil usbu'il qadimi, pada pekan depan insya'allahu, jika Allah menghendaki. Naqra'ul yawma as-safhataini al-akhirataini minal juz'i tsani, ya, naqra'ul yawma, kita akan membaca pada hari ini as-safhataini al-akhirataini, dua halaman yang terakhir, ya, as-safhataini al-akhirataini, dua halaman yang terakhir, minal juz'i tsani, dari jilid yang kedua ini, dari juz yang kedua ini. Tadi ditunjukkan beberapa kata yang memberikan sifat pada kata sebelumnya, maka dia mengikuti keadaannya pada kata yang sebelumnya tadi. Dan nanti akan dijelaskan pada tamarin insyaallah. Baik. Kemudian pertanyaan terkait dengan ini, tamarinu latihan-latihan, awalan yang pertama, ajib anil atilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, aina zahabat talibanil jadidani wa limah, kemana dua siswa yang baru itu pergi, wa limah, dan kenapa? Apa jawabannya? Zahaba ilal maktabati. So, ya. Dengan alif ya, zahaba untuk tasmiyah untuk dua orang, zahaba ilal maktabati, ya, keduanya, mereka berdua pergi ke perpustakaan. Wa lima, kenapa, untuk apa? Liakhudha al-kutubal muqarrarata. Iya, liakhudha al-kutubal muqarrarata. Ini jawabannya, zahaba ilal maktabati liakhudha al-kutubal muqarrarata. Yang kedua, ماذا يريد علي أن يشتري؟ ماذا يريد علي أن يشتري؟ Apa yang Ali ingin beli? Apa yang ingin dibeli oleh Ali? Ai ayastaria mu'jaman Arabian, ya, ada sifatnya tadi, mu'jaman Arabian. Ini jawabannya. Yuridu Aliyun, atau Alinya diganti dengan bomir, itu bomir mustatir. Jadi yuridu ayyashtariya, ya, yuridu ayyashtariya mu'jaman Arabian. Yuridu an yashtariya mu'jaman Arabian. Dia ingin membeli sebuah kamus bahasa Arab. Ini. Yang ketiga, mata yabda'ut thullabu al-juz' ats-tsalitsa, kapan para siswa itu akan memulai juz yang ketiga, jilid yang ketiga. Yabda'u ya, dengan wawu untuk menggantikan at-tullab jamak ya, diganti dengan wawu, dhamir wawu. Yabda'u apa? Ya, al-juz ats-tsalitsa fi fil usbu'i al-qadimi, al-qadim ya. Baik, ini yabda'u fil usbu'il qadimi insyaallahu. Yabda'u fil usbu'il qadimi insyaallah. Ya, mereka akan memulai pada pekan depan insyaallah. Baik. Berikutnya. Nah, di sini pembahasan ya, yang akan dibahas di sini sebagaimana tadi ditunjukkan contoh-contohnya pada percakapan tadi, pada hiwar. Ta'ammal ma yali. Perhatikan hal-hal berikut ini. Contoh, indi mu'jamun jayyidun. Indi mu'jamun jayyidun. Saya mempunyai sebuah kamus yang bagus, sebuah kamus yang baik. Mu'jam, kamus, jayyidun yang bagus. Jadi memberikan makna sifat. Jayyidun mensifati dari mu'jamun, kamus yang bagus. Huna jayyidun na'tun. Di sini, yakni dalam kalimat ini, kata jayyidun ini sebagai na'at. Kedudukannya dalam kalimat ini sebagai na'at. Ya. Secara makna tadi, na'at itu memberikan makna sifat. Ya, mensifati dari isim yang sebelumnya. Ya, adapun ini secara tata bahasa atau secara nahu, ini disebut sebagai na'at. Ya, na'atun, sayyidun, ini na'at. Nah, kemudian kaidahnya tentang na'at disebutkan. An-na'atu yadba'ul man'uta fil umuril atiyati. Na'at itu mengikuti man'ut pada perkara-perkara berikut ini. Pada hal-hal berikut ini. Ya, yang sebelumnya yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang disebut dengan na'at ya, kalau dari contoh tadi pada kata jayyidun. Jadi yang di belakang yang mengikuti ya, yang namanya pengikut yang di belakang, yang akhir ya, itu yang na'atnya. Jayyidun ini na'at. Kemudian mu'jamun yang diikuti, yang di depannya atau yang ada di awal, ini yang disebut sebagai man'ud. Ya. Ini. Jadi na'at itu yang mengikuti, yang di belakang, yang memberikan makna sifat. Adapun yang di depan, yang disifati, ini yang disebut sebagai man'ud. Ini. Nah, na'at itu dia mengikuti man'ud. Ya. Yang di belakang mengikuti yang di depan. Ya, jadi na'at mengikuti man'ud pada beberapa hal berikut ini. Awalan yang pertama, fil i'rabi, dalam hal i'rab. Jadi na'at itu mengikuti man'ud dalam hal i'rabnya. Bagaimana? Dijelaskan dengan contoh nahu. Contoh awalan yang pertama, hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah kitab yang baru, buku yang baru. Ya, na'atnya mana? Jadidun. Man'atnya kitabun. Nah, di sini na'at dia i'rabnya mengikuti man'at. Man'atnya tadi kitabun. Di sini sebagai khobar. Dalam kalimat ini, kitabun sebagai khobar, maka dia marfu' dengan tanda dhammah. Nah, karena man'at itu marfu', maka na'atnya juga ikut marfu'. Jadi dia mengikuti man'atnya yang sebelumnya tadi. Man'atnya marfu', karena menjadi khobar tadi, maka na'at ikut menjadi marfu'. Jadi dun, marfu' dengan dhammah. Dia mengikuti kitabun. Ini. Contoh yang kedua. Kalimat yang kedua. Qara'tu kitaban jadidan. Saya membaca kitab yang baru. Saya membaca sebuah buku yang baru. Ya, qara'tu kitaban jadidan. Na'atnya jadidan. Kemudian man'atnya kitaban. Di sini man'at yaitu kitaban kedudukannya dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih. Maka dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kitaban. Nah, kemudian karena dia mempunyai na'at, maka na'atnya mengikuti, i'rabnya mengikuti man'atnya tadi. Man'atnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Sehingga di situ na'atnya menjadi mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Jadi dan. Ini. Yang ketiga contoh, hadza ismu kitabin jadidin. Ini adalah nama dari buku yang baru. Nama buku yang baru. Hadza ismu kitabin jadidin. Nah, di sini kitabin sebagai man'at sebagai mudhaf ilaih. Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari ismu, maka dia majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhir. Maka na'atnya mengikuti. Na'atnya menjadi majrur dengan tanda kasrah. Jadi din mengikuti kitabin. Ini hadza ismu kitabin jadidin. Jadi ini na'at dia mengikuti man'at dalam hal i'rabnya. Ya. Jadi yang perlu diingat, yang diikuti dalam hal i'rab, jenis i'rabnya. Kalau man'at marfu atau rafa, maka na'at juga demikian ikut marfu atau keadaannya rafa. Kalau man'at itu nasab atau mansub, maka na'at juga demikian ikut menjadi mansub. Kemudian kalau man'at itu majrur, maka na'at juga demikian ikut menjadi majrur. Jadi dalam hal i'rabnya. Adapun tentang tanda i'rab, ya nanti menyesuaikan dengan masing-masing bentuk isim tersebut. Ya. Karena tanda i'rab itu nanti ada beberapa macam. Ya, mungkin nanti di pelajaran yang mendatang akan dipelajari lebih lanjut. Jadi yang jelas di sini yang penting adalah atau yang pokok yakni bahwasanya na'at itu mengikuti man'at dalam hal i'rab, jenis i'rabnya tadi. Ini yang pertama. Perkara yang pertama. Kemudian asani yang kedua. Na'at tadi mengikuti man'at dalam hal apa? Fi at-tadhkiri wa ta'nisi. Dalam hal tadhkir dan ta'nis. Tadhkir maknanya mudzakkar menjadi mudzakkar. Kemudian ta'nis menjadikan mu'annas. Jadi tadhkir untuk laki-laki, kemudian ta'nis untuk perempuan. Ya, mudahnya ya. Baik. Jadi ini na'at mengikuti man'at dari sisi jenisnya. Kalau man'at itu nanti mudzakkar, maka na'at juga mudzakkar, ikut menjadi mudzakkar. Adapun kalau man'at itu mu'annas, maka na'at ikut menjadi mu'annas. Nahwu contoh. Ahmadu lahu ibnun kabirun wa bintun saghiratun. Ya, Ahmad mempunyai seorang anak laki-laki yang besar dan seorang anak perempuan yang kecil. Ya, dalam kalimat ini, ibnun kabirun. Ini susunan dari na'at dan man'at. Dan juga bintun saghiratun. Susunan dari na'at dan man'at tersebut. Na'atnya pada yang pertama, yaitu pada kata kabirun. Ini na'atnya. Kemudian man'atnya pada kata ibnun. Nah, dilihat jenisnya ibnun. Ini mudzakkar. Atau tadzkir. Ya, menunjukkan mudzakkar. Menunjukkan untuk zakar. Untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Maka na'atnya juga menggunakan bentuk untuk tadzkir, untuk mudzakkar tersebut, yakni kabirun. Ini bentuk untuk mudzakkar. Ya, sehingga dia menyesuaikan mengikuti man'atnya tadi, mudzakkar, ibnun kabirun. Pada bentuk yang atau susunan yang berikutnya, bintun saghiratun. Bintun ini man'at, kemudian saghiratun na'atnya. Man'atnya bintun ini mu'annas atau ta'nis. Ya, menunjukkan makna mu'annas untuk perempuan. Bintun, seorang anak perempuan. Ya, karena man'at untuk ta'nis, untuk perempuan atau untuk mu'annas, maka na'atnya juga menjadi bentuk mu'annas. Ya, dengan adanya ta'nis atau ta' marbutah. Ini bentuk untuk mu'annas pada sifat ini. Saghiratun. Ya. Jadi shaghiratun ma'at yang mengikuti man'ut bintun, yakni menunjukkan mu'annat atau ta'nits. Ini. Jadi ini dari perkara yang kedua, dari sisi yang kedua, na'at itu mengikuti man'ut dari sisi tadzkir dan ta'nits. Menunjukkan mudzakkar ataupun menunjukkan mu'annat. Kemudian yang berikutnya, asal itu yang ketiga. Na'at itu mengikuti man'ut. Ya, fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Dalam hal ifrad, ifrad yakni menunjukkan jumlah satu. Wa tasniyah menunjukkan jumlah dua. Wal jam'i menunjukkan jumlah jamak atau banyak. Lebih dari dua. Jadi mulai dari tiga dan seterusnya sampai tidak terhingga. Ini jamak. Ini. Jadi dari sisi jumlahnya. Ya. Ini pembagian atau tadi dari sisi jumlahnya. Jadi na'at mengikuti man'ut dari sisi ini. Ifrad, tasniyah ataupun jamak. Nahwu contoh. Lana mudirun salihun wa mudarrisani jayyidani wa zumala'u mujtahiduna. Ya, kita mempunyai lana mudirun salihun. Kita mempunyai seorang kepala sekolah yang salih. Wa mudarrisani jayyidani, dan dua guru yang bagus, yang baik. Wa zumala'u mujtahiduna, dan teman-teman yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Baik. Perhatikan masing-masing dari susunan na'at dan man'ut di sini. Mudirun salihun. Salihun itu na'at. Salihun ini na'atnya. Mudirun ini man'utnya. Man'utnya bagaimana? Dilihat dari sisi jumlahnya. Dia ifrad. Yang ini menunjukkan jumlah satu. Atau mufrad. Isim mufrad. Ya. Menunjukkan jumlah satu. Mudirun. Satu orang. Kepala sekolah. Ya, karena man'utnya mufrad atau tadi ifrad, maka na'atnya juga demikian, bentuknya mufrad salihun. Ya, mengikuti, menyesuaikan dengan man'utnya tadi, mudirun salihun. Pada susunan yang kedua, mudarrisani jayyidani. Mudarrisani sebagai man'ut, kemudian jayyidani na'atnya. Keadaan man'utnya mudarrisani. Ya, menunjukkan tasniyah jumlah dua, atau ini bentuk isim musanna, ya, menunjukkan jumlah dua dengan adanya alif nun, alif dan nun di akhir, ya, mudarrisani, dua orang guru. Nah, di sini man'utnya musanna atau tasniyah, maka na'at juga demikian ikut menjadi musanna, menunjukkan tasniyah tadi jumlahnya dua, jayyidani, ya, dengan menambahkan alif dan nun ini. Jadi na'at mengikuti man'ut dari sisi tasniyahnya di sini. Mudarrisani jayyidani. Yang berikutnya, zumala'u mujtahiduna. Zumala'u ini jamak sebagai man'ut, maka na'atnya juga ikut menjadi jamak, mujtahiduna. Ini bentuk jamak. Ya, jadi karena man'ut jamak, maka na'at ikut menjadi jamak. Walaupun berbeda jenis jamaknya. Kalau zumala'u jamak takfir, adapun mujtahiduna ini jamak mudzakkar salim. Tidak masalah. Yang penting keduanya sama-sama jamak. Jadi jenis jamaknya bisa berbeda, tetapi tetap sama jamaknya. Man'ut jamak, maka na'at ikut menjadi jamak. Nah, karena masing-masing ism itu ya, bentuk jamaknya berbeda-beda. Ada yang jamaknya hanya jamak mudzakkar salim, ada yang jamaknya hanya jamak takfir, ada yang memiliki kedua-duanya, ya, ataupun ada pula, ya, kalau itu mu'annas, ya dia jamaknya jamak mu'annas salim. Jadi, mungkin tidak bisa sama persis jenis jamaknya antara anak dengan man'ut, yang jelas sama-sama jamak. Ya. Jadi man'ut jamak, maka na'at ikut menjadi jamak. Ini sisi yang ketiga. Dari sisi adat, dari sisi jumlahnya. Na'at mengikuti man'ut. Ar-Rabi yang keempat. Perkara atau hal yang keempat. Na'at itu mengikuti man'ut. An-na'tu yadba'ul man'uta fit ta'rifi wa tankiri. Dalam hal ta'rif dan tankir. Ta'rif, yakni menunjukkan ma'rifah. Ya, menunjukkan makna yang tertentu. Ma'rifah. Adapun tankir menunjukkan nakirah, makna yang masih umum. Makna secara umum. Ini. Jadi na'at mengikuti man'ut dari sisi ini. Ta'rif dan tankir. Menunjukkan ma'rifah ataupun menunjukkan nakirah. Nahu, contoh. Indi, yang pertama. Indi sayyaratun jadidatun. Saya mempunyai mobil yang baru. Sayyaratun jadidatun. Sayyaratun, ini man'ut. Ya, bentuknya nakirah. Kemudian jadidatun na'atnya. Na'at dari sayyaratun. Maka dia mengikuti. Bentuknya juga nakirah. Jadidatun nakirah. Sebagai na'at. Mengikuti man'utnya yang nakirah. Sayyaratun jadidatun. Ini, tankir, itu nakirah. Bentuk nakirah. Yang kedua, contoh yang kedua. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Mobil yang baru itu mahal. As-sayyaratu al-jadidatu. Ini na'at dan man'ut. As-sayyaratu sebagai man'ut. Ma'rifah. Ya, dengan alif lam. Ya, ma'rifah. As-sayyaratu. Jadi mobilnya tertentu. Mobil tadi yang sudah dimiliki tadi. Atau mobil yang tertentu, yang jelas. Bukan sembarang mobil. Bukan keumuman mobil. Tapi di sini tertentu. Ma'rifah. Menunjukkan pada zat yang tertentu. Mobilnya tertentu. Ya. Nah, man'ut di sini ma'rifah. Dengan alif lam as-sayyaratu. Maka na'atnya juga ikut menjadi ma'rifah. Dengan cara apa? Menambahkan alif lam. Al-jadidatu. As-sayyaratu al-jadidatu. As-sayyaratul jadidatu. Mobil yang baru itu. Ya. Jadi maknanya mobil yang baru itu. Artinya al-jadidatu mensifati as-sayyaratu sebagai sifat. Mobil yang baru itu. Bukan mobil itu baru. Berbeda. Itu bukan sifat. Ya. Ini pensifatan. Na'at, man'ut, ini mensifati. Jadi, sayyaratun jadidatun, mobil yang baru. As-sayyaratu al-jadidatu, mobil yang baru itu. Ini. Ini. Na'at. Mengikuti man'ut dari sisi ta'rif dan tankir, ma'rifah dan nakirah. Contoh yang berikutnya, yang ketiga. Ya. Kalau sebelumnya pada contoh yang kedua, di situ ma'rifahnya dengan alif lam. Baik pada man'ut maupun pada na'at, keduanya ma'rifah dengan alif lam. As-sayyaratu al-jadidatu. Ya. Sekarang perhatikan pada contoh yang ketiga. Aina Muhammadun al-Yabaniyu. Di mana Muhammad si orang Jepang itu, ya, al-Yabaniyu, ya, disandarkan pada Yaban, ya, orang Jepang, Muhammad orang Jepang, ya. Nah, di sini Muhammadun al-Yabaniyu, Muhammadun itu man'ut dan dia ma'rifah. Kenapa Muhammad ini ma'rifah? Karena dia alam, isim alam, jadi nama, ya, menunjukkan nama, jadi isim alam ini termasuk isim yang ma'rifah. Walaupun tanpa alif lam, walaupun huruf akhirnya tanwin Muhammadun, ya, ditanwin pada huruf akhir, tetapi karena ini alam, ini nama, maka dia ma'rifah. Jadi setiap alam, setiap nama itu pasti ma'rifah. Ini. Nah, kemudian man'ut di sini ma'rifah, ya, berupa alam atau nama. Maka na'atnya juga ikut menjadi ma'rifah. Al-Yabaniyu di sini ma'rifah. Hanya saja apa? Ma'rifahnya itu dengan alif lam. Ya, karena ini isim secara umum. Ya, untuk menjadikan ma'rifah ya dengan menambahkan alif lam. Yang jelas di sini apa? Ditunjukkan bahwasanya kesamaannya tadi ataupun na'at mengikuti man'ut dari sisi ta'rif atau ma'rifahnya. Walaupun berbeda keadaan ma'rifahnya. Muhammadun ma'rifah karena sebagai alam nama, adapun al-Yabaniyu dia ma'rifah dengan adanya alif lam. Ya, jadi berbeda jenis ma'rifahnya, keadaan ma'rifahnya, tetapi tetap sama, masih sama-sama ma'rifah. Nah, karena isim ma'rifah ada beberapa macam, dengan alif lam, ataupun berupa alam, berupa nama, ataupun yang lainnya. Ini ma'rifah. Yang jelas tadi al-yabani yudunaat ma'rifah mengikuti man'atnya Muhammadun ma'rifah berupa alam atau nama. Contoh yang keempat, hati daftaraka al-awwala. Hati daftaraka al-awwala. Datangkan, berikan buku tulismu yang pertama. Al-awwala, ini na'at ma'rifah dengan alif lam. Al-awwala, na'at ma'rifah dengan alif lam. Kenapa? Tentunya dia mengikuti man'ot. Man'otnya mana? Daftaro. Man'otnya pada kata daftaro. Di sini man'ot tentunya juga ma'rifah. Karena na'atnya ma'rifah, tentu man'ot juga ma'rifah. Hanya saja untuk man'ot, ma'rifahnya bagaimana? Daftaroka. Jadi di sini daftaro diidhofahkan pada dhamir kaf. Idhofah pada dhamir. Dan dhamir, dhamir itu sendiri termasuk ma'rifah. Jadi dhamir ini termasuk dari isim-isim yang ma'rifah. Nah, idhofah kepada ma'rifah itu menjadikan mudhaf itu ma'rifah. Jadi daftaro ini ma'rifah. Karena diidhofahkan pada dhamir, pada isim yang ma'rifah. Nah, karena daftara ma'rifah dan dia sebagai man'ut, maka na'atnya juga ma'rifah. Hanya saja tadi berbeda keadaannya, berbeda bentuk ma'rifahnya. Ya, kalau man'ut ma'rifah dengan idhofah kepada dhamir, adapun na'at dia ma'rifah dengan alif lam. Ya. Jadi kesamaannya dari sisi ma'rifahnya atau nakirahnya. Tentang jenis ma'rifahnya mungkin bisa berbeda antara na'at dengan man'ud. Jenis ma'rifahnya. Ada bomir, ataupun isim isyarah, ataupun isim yang berawal alif lam, atau tadi alam, nama, atau isim yang diidhofahkan pada isim ma'rifah. Ini jenis-jenis ma'rifah. Ya, jadi bisa berbeda. Tetapi tetap sama. Dia masih tetap ma'rifah. Ini. Jadi na'at mengikuti man'ut dari sisi ma'rifah atau dari sisi nakirahnya. Ini. Jadi empat hal ini. Ada empat hal di mana na'at itu harus mengikuti man'ut dan kesemuanya harus mengikuti. Tidak boleh hanya satu hal saja, hanya i'rabnya saja atau hanya jumlahnya saja, hanya mufrad musanna saja atau hanya mudzakkar mu'annas saja, ataupun hanya dua dari empat ini, ataupun hanya tiga dari empat ini juga tidak boleh. Jadi empat-empatnya harus ada semuanya. Na'at mengikuti man'ut pada empat hal ini. Ya, coba perhatikan pada masing-masing contoh tadi. Dari yang awal, kitabun jadidun, sampai yang akhir tadi. Kalau diperhatikan pada masing-masing contoh, keempat hal ini pasti ada. Ya. Kitabun jadidun, kitabun mudzakkar, jadidun mudzakkar. Kitabun mufrad, jadidun mufrad. Kitabun nakirah, jadidun nakirah. Walaupun yang ditunjukkan di situ tadi dalam hal i'rab, tetapi hal yang lain juga tetap mengikuti. Ya, bintun saghiratun mudzakkar, di sini muannas. Bintun saghiratun dalam hal muannasnya atau ta'nitsnya. I'rabnya mengikuti marfo dengan marfo, jumlahnya juga mengikuti mufrad mengikuti mufrad, ya, nakirahnya juga sama, sama-sama nakirah, dan yang lainnya demikian. Perhatikan, ya, jadi empat hal ini harus semuanya mengikuti. Na'at mengikuti man'ut pada empat hal ini. Dalam hal i'rab yang pertama, dalam hal muzakkar dan mu'annas atau tazkir dan ta'nits yang kedua. Kemudian dalam hal ifrad, tasmiyah dan jamak yang ketiga, dan yang keempat dalam hal ta'rif dan tankir atau ma'rifah dan nakirahnya. Ini. Perhatikan dari contoh-contoh yang ditunjukkan juga pada bacaan tadi, pada percakapan yang ada dalam dars ini tadi. Ya. At-talibanil jadidani tadi, ya. At-talibanil jadidani al-kutubal muqarrarata Al-hissati tsaniyati mu'jaman arabiyan mu'jamin jayyidin mu'jamun jayyidun al-juz'u tsani al-juz'a as-salisa fil usbu'il qadimi, ya as-sahhatainil akhirataini. Itu contoh-contoh susunan na'at dan manqat dalam percakapan tadi. Dan perhatikan, empat hal ini pasti ada pada setiap susunan na'at dan manqat tersebut. Pasti na'at itu menyesuaikan manqat tersebut. Ya, ini. Al-kutubal muqarrarata. Misalnya, al-kutuba ini jamak. Hanya saja jamak dari ghairu aqil. Ingat, jamak dari ghairu aqil dihukumi apa? Mufrad mu'annas. Jamak ghairu aqil ini dihukumi secara lafaz sebagai mufrad mu'annas. Maka sifatnya atau na'atnya bentuknya mufrad mu'annas al-muqarrarata. Karena dia sifat pada jamak ghairu aqil. Di mana jamak ghairu aqil ini dihukumi mufrad mu'annas. Maka sifatnya atau na'atnya juga demikian, menggunakan bentuk mufrad mu'annas. Ini. Dan yang lain seperti itu. Baik. Ini kaidah tentang na'at dan man'at. Ya. Kemudian latihannya. Tanyaan tamrin yang kedua. Ayin, tentukanlah. An-na'ta wal man'uta. Na'at dan man'at. Fi kulli misalin mimma ya'ti. Pada setiap contoh berikut ini. Okay. Ayinin na'ta wal man'uta fi kullin. Sikul limisalin mimayati. Tentukan na'at dan man'ut pada setiap contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Uridu an ashraba ma'an baridan. Saya ingin minum air dingin. Na'atnya baridan. Man'utnya ma'an. Perhatikan. Empat hal tadi pasti mengikuti. Ya. Misal atau sedikit penjelasan. Baridan. Mansub. Dia mengikuti ma'an yang mansub dari sisi i'rabnya. Kemudian baridan ini mudzakkar karena dia mengikuti ma'an. Ma'an ini mudzakkar. Kemudian baridan ini mufrad karena mengikuti ma'an. Ma'an itu mufrad. Kemudian baridan ini nakirah karena apa? Ma'an nakirah. Maka dia mengikuti empat hal tadi. Ya, ini. Satu contoh lagi, yang kedua. Aqra'ul Qur'an al-Karima kulla sabahin. Aqra'ul Qur'an al-Karima kulla sabahin. Saya biasa membaca Al-Qur'an al-Karim setiap pagi. Ya, Al-Qur'an al-Karima. Ya, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih mansub. Al-Karima, na'atnya mengikuti, menyesuaikan. I'rabnya mansub. Kemudian ini mudzakkar. Kemudian ini mufrad dan dia ma'rifah. Mengikuti semuanya. Al-Karima mengikuti Al-Qur'ana. Al-Karima na'at, Al-Qur'ana man'ud. Berikutnya, coba satu persatu. Askunu fi baitin jamilin. Saya tinggal di rumah yang bagus. Ya. Na'atnya? Na'atnya jamilin. Man'ut baitin. Ya. Askunu fi baitin jamilin. Saya tinggal di rumah yang bagus, ya. Na'atnya jamilin, man'utnya baitin. Berikutnya. La taktuba fil qalamil ahmari. Na'atnya al-ahmari, man'utnya fil qalami. Al-qalami. Al-qalami. Ya. Artinya janganlah kalian menulis dengan pena merah. Ya, la taktuba bil qalamil ahmari. Janganlah kamu berdua, ya, atau kalian berdua, ya. Taktuba ada alif untuk tasniyah, bamra alif untuk tasniyah. La taktuba, janganlah kamu berdua menulis bil qalamil ahmari dengan pena merah. Al ahmari na'at, al qalami man'ud. Ya, berikutnya. Fi hayyina masjidun kabirun lahu mana rotani jamilatani. Ya, yeah. Hai kampung. Di kampung kami masjid besar. Dia mempunyai menara. Dua menara yang indah. Iya. Naatnya kabirun dan jamilatani. Iya. Manutnya masjidun dan mana rotan. Iya. Fi hayyina masjidun kabirun lahu manaratani jamilatani. Fi hayyina masjidun kabirun. Di kampung kami ada masjid yang besar, ada sebuah masjid yang besar. Lahu manaratani jamilatani. Dia, masjid tersebut mempunyai dua menara yang bagus, yang indah. Masjidun kabirun. Kabirun sebagai na'at, masjidun man'atnya. Manaratani jamilatani. Jamilatani na'at, manaratani man'atnya. Ya, sesuai dari empat hal tadi ya. Berikutnya. Aina mandarisu na sudida. Sudidu? Aina mandarisu na sudidu. Ya, marfo ya. Ya, sudidu. Ya. Man'atnya? Aina mandarisu. Ya. Aina mandarisu na sudidu. Di mana guru-guru yang baru itu? Ainal mudarrisun al jududu. Nah, di sini al jududu sebagai na'at, dia marfu dengan tanda dhammah mengikuti man'atnya, yaitu al mudarrisun marfu dengan tanda wawu. Ya. Sama-sama marfu, hanya saja tandanya berbeda. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Al jududu jamak, al mudarrisun juga jamak. Dari sisi jumlah sama, mengikuti, sama-sama jamak. Man'ut jamak, maka na'amnya jamak. Hanya saja berbeda jenis jamaknya. Al-mudarrisuna jamak mudzakkar salim, al-jududu jamak taksir. Nah, dari jenis jamak ini tadi, tanda i'rabnya berbeda. Dalam di sini i'rabnya, al-mudarrisuna marfu, karena bentuknya jamak mudzakkar salim, dia tanda rafa'nya dengan wawu. Dengan wawu al-mudarrisuna, wawu tersebut sebagai tanda rofaknya. Kemudian na'atnya al-jududu marfo. Jadi sama i'rabnya, hanya saja tandanya berbeda, yaitu dengan dhammah, karena bentuknya jamak taksir. Tetapi tadi apa? Kesamaannya pada i'rab, bukan pada tanda i'rab. Berbeda ya. Jadi sama-sama marfo, atau dia mengikuti dalam hal marfoknya, bukan dalam hal tanda, tapi mengikuti dalam hal i'rab, yaitu keadaan i'rabnya, rofaknya. Ini. Dan tadi jamaknya juga berbeda jenisnya, tapi tetap sama, dia mengikuti jamak. Al-mudarrisun jamak, nahalnya juga jamak. Berikutnya. Itu surataini tawilataini. Na'atnya tawilataini, manutnya surataini. Iya. Aku menghafal dua surat yang panjang. Hafiztu surataini tawilataini. Ya, na'atnya tawilataini, man'atnya surataini. Ya, perhatikan empat hal mengikuti. Ya, saya telah menghafal dua surah yang panjang. Berikutnya. Hum rijalun salihuna. Na'atnya salihuna, man'atnya rijalun. Ya. Mereka? Mereka laki-laki yang soleh. Iya. Hum rijalun salihuna. Hum rijalun salihuna. Mereka adalah laki-laki, para lelaki yang soleh. Na'atnya salihuna, man'atnya rijalun. Mengikuti dalam empat hal. Ya. Walaupun ada perbedaan dari sisi jenis dari masing-masingnya, tetapi secara umum dari empat hal mengikuti. Berikutnya. Aina ahuka as-tahiru, di mana saudaramu yang kecil. Ya. Naatnya as-tahiru, maksudnya ahu. Ahu. Ahu. Ya, sudah ahu. Ya, aina ahuka as-tahiru, aina ahuka as-tahiru, di mana saudaramu yang kecil, atau di mana adikmu, saudara yang kecil atau saudara yang muda. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, adik ya. Di mana adikmu? Nah di sini naatnya as-saghiru, kemudian manatnya aku, ya aku ma'rifah, kemudian naatnya juga ma'rifah, walaupun berbeda keadaan ma'rifahnya, ya, tapi tetap sama ma'rifahnya. Berikutnya. Mada kola laka akbari al-tadista gulun. Ya. Namanya Al-Pakistani, Pakistan. Man'atnya Ahmad. Ya. Mada kola laka Ahmadu al-Pakistaniyu. Apa yang diucapkan kepadamu oleh Ahmad orang Pakistan itu? Al-Pakistani yaitu na'at, Ahmadu man'ud, ya, mengikuti pada empat hal tadi. Jadi perhatikan pada masing-masing contoh ini, na'at mengikuti man'ud pada empat hal tadi, i'rab, kemudian tadzkir wa ta'nits, kemudian ifrad, tasmiyah dan jama', dan ta'rif dan tankir. Berikutnya, salisan tamrin yang ketiga. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bina'atin munasibin. Sempurnakan, lengkapilah setiap kalimat berikut ini dengan na'at yang sesuai. Wadbidhu bisyakli, dan berilah harakat yang tepat, berilah syakal yang tepat pada na'at tersebut, ya. Na'atin munasibin, ya. Na'at yang sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz. Tadi, empat hal na'at itu mengikuti man'atnya. Contoh yang pertama, akaltu tu'aman ladzizan wa syarabtu qahwatan harratan. Contoh yang pertama, akaltu tu'aman ladzizan. Ladzizan na'at dari tu'aman, mengikuti empat hal tadi. Ya, ladizan ini ya. Ta'aman ladizan. Kemudian wa syaribtu qahwatan harratan. Ya, mengikuti juga empat hal. Qahwatan muannats, maka na'atnya muannats, harratan. Ini. Saya makan makanan yang lezat, makanan yang enak, ya, ta'aman ladizan. Wa syaribtu qahwatan harratan, dan saya minum kopi yang panas. Kopi panas. Ini. Jadi sesuai secara makna, benar secara makna, dan juga benar sesuai secara lafaz. Na'at mengikuti man'ut pada empat hal tadi. Ini. Satu contoh lagi, yang kedua. Aina thullabu al-jududu. Ya, misalnya, di mana murid-murid yang baru itu? Al-jududu, at-tullabu al-jududu. Atau boleh yang lain, aina at-tullabu al-mujtahiduna, di mana para murid yang rajin itu? Boleh. Secara makna benar keduanya, al-jududu atau al-mujtahiduna, atau mungkin yang lain. Yang jelas benar secara makna, dan juga lafadznya juga benar. Na'at mengikuti man'at tadi, al-jududu, al-mujtahiduna, dia mengikuti at-tullabu. Ini ya. Baik. Berikutnya. Nanti. Li akhawani kabirani wa ukhtani saghiratani. Iya. Artinya, saya memiliki dua saudara laki-laki yang tua dan dua saudara perempuan yang muda. Ya, li akhawani kabirani wa ukhtani saghiratani. Ini ya. Li akhawani kabirani wa ukhtani saghiratani. Saya mempunyai dua saudara laki-laki yang tua, atau dua kakak laki-laki, dan dua saudari yang muda, atau dua adik perempuan. Berikutnya. Istara itu kolama ini ahmara ini. Ya. Saya membeli dua pena merah. Ya. Istara itu kolama ini ahmara ini. Kolama ini ahmara ini. Ya. Saya membeli dua pena yang merah. dua pena merah. Ahmaraini, saatnya. Baik. Berikutnya. Indi sakun sakitun. Sa'atun mu'annas. Indi sa'atun jadidatun. Iya, yeah, jadidatun. Indi sa'atun jadidatun. Sa'atun jadidatun. Yeah. Artinya? Aku mempunyai jam yang baru. Iya, yeah, saya mempunyai jam yang baru. Yeah. Berikutnya. Berfasli, makat, makat ibu. Makatibu, jamak dari maktabun, meja. Jamak ghairu aqil. Mu'annas, mufrad. Ya, berarti na'amnya mufrad mu'annas. Jamilatun. Ya. Fil fasli makatibu jamilatun. Ya. Karena makatibu ini bentuk jamak dari ghairu aqil, maka dia dihukumi secara lafaz sebagai mufrad mu'annas. Maka inilah untuk menentukan na'amnya dengan lafadznya tadi, mufrad mu'annas, sehingga na'amnya jamilatun atau jadidatun atau yang semisalnya. Yang jelas lafadznya mufrad mu'annas, makatibu jamilatun. Ya, di kelas ada meja-meja yang bagus. Berikutnya, tilka sayaratu jamilatun. Sayaratu al-jamilatu lil mudarrisi jadidin. Al-jadidi. Ya, lil mudarrisi ma'rifah ya, al-mudarris ma'rifah, al-jadidi ya, ma'rifah semuanya. As-sayyaratu al-jamilatu lil mudarrisi, dengan alif lam dia ma'rifah, maka na'nya ma'rifah, al-jadidi. Ya. Tilka sayyaratul jamilatu. As-sayyaratu al-jamilatu. Na'atnya al-jamilatu. Lil-mudarrisi al-jadidi. Al-jadidi. Na'atnya ma'rifah. Lil-mudarrisi al-jadidi. Ya, mobil yang bagus itu milik guru yang baru. Ya, berikutnya. Askunu bil-mahja'i. Sohil, al-sohil. Urutan bilangan juga boleh, oh. Itu juga na'at. Seperti tadi al-juz'us salis, al-juz'us tsani, itu as-salis, as-tsani, itu juga na'at dari al-juz'u. Seperti judul dars, ad-darsu al-awwalu, al-awwalu itu na'at, ad-darsu man'ud, ad-darsu al-as-salitu, dan seterusnya. Ya. As-salitu dan seterusnya itu na'at, ad-darsu man'udnya. Ini juga na'at man'ud. Ya, seperti di sini al-mahja'i, asrama yang kesekian, asrama 4, asrama 3, asrama 9 misalnya. Al-mahja'i ar-rabi'i. Ya, fil mahja'i ar-rabi'i. Ya, askunu fil mahja'i ar-rabi'i. Fil mahja'i ar-rabi'i. Ar-rabi'i ini na'atnya. Ya, saya tinggal di asrama keempat. Asrama 4. Ya, jadi bilangan tertibi atau adat tertibi itu juga bisa sebagai na'at. Ya, berikutnya. Aina sayyaratuka. Apa? Di mana mobilmu yang baru? Aina sayyaratuka al. Iya. Al-jadidu. Al-jadidu. Sayyaratu mu'annas. Sayyaratu. Sayyaratu mu'annas. Na'atnya mu'annas. Sayyaratu. Sayyarat. Sayyaratuka ya? Iya, sayyaratuka. Sayyaratuka. Al-jadidatu. Iya, al-jadidatu. Karena sayyaratu sebagai man'ud, dia mu'annas. Maka na'atnya mu'annas. Dan itu ma'rifah. Maka na'amnya juga ma'rifah. Al-jadidatu. Ya. Aina sayyaratuka al-jadidatu. Aina sayyaratuka al-jadidatu. Gimana mobilmu yang baru itu? Ya. Berikutnya. Ibrahimu. Ini seperti tadi Al-Bajistaniyu atau Al-Yabaniyu atau yang semisalnya Ibrahim orang Pakistan, Ibrahim orang Jepang, atau kalau Indonesia bagaimana? Al-Indonesiyu, Al-Indonesiyu, ya, orang Indonesia. Pakai ini saja. Ibrahimu Al-Indonesiyu Talibun Zakiyun, ya. Ibrahimu Al-Indonesiyu Talibun Zakiyun, ya. Na'atnya Al-Indonesiyu na'at pada Ibrahimu, kemudian Zakiyun na'at pada Talibun, ya. Ibrahim orang Indonesia itu adalah murid yang pandai, ya. Murid yang cerdas. Ini. Jadi ini na'at, dia mengikuti man'ut pada empat hal tadi. Baik. Ada pertanyaan dari ini? Baik, kalau tidak ada, selesai pelajaran ini yang ke-31, pelajaran yang terakhir pada jilid yang kedua. Alhamdulillah. Ini dulu untuk petang ini, untuk malam ini. Alafu minkum tak kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.